الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-84 dan setelahnya dari surah Al-Maidah, masih kita dengan orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang musyrikin yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara yang paling besar kebenciannya dan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, karena mereka membangun kebenciannya ini di atas takabbur wal inad, pentangan, takabbur, pengingkaran, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian di antara orang-orang yang dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Nasrani, yang tidak semuanya tentu, orang-orang Nasrani yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara, yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Injil. Dalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Tidak sombong mereka. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qissisin, ulama zuhad. Ruhbana, ruhbana ubbad. Orang yang berilmu, taib. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Ruhbana, orang-orang yang senantiasa sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wallazi atayt waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, kami jadikan pada hati mereka ra'fa wa rahmah. Baik. Kasih sayang, kelembutan hati, dan di sini ditambahkan wa annahum la yastakbirun, dan bahwa mereka tidak takabur. Sehingga kondisi ini menjadikan mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka, seperti di ayat setelahnya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yang kita katakan kemarin bahwa beberapa banyak wufud, utusan-utusan dari Raja Najasyi, utusan-utusan dari yang lainnya, yang kata para ulama, semua utusan-utusan yang kondisi seperti yang tabiqu alaihim hadhil ayah, berkenaan dengan mereka ayat ini, yakni ketika mereka dibacakan Al-Quran, mereka berlinang air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haq. Karena mereka mengetahui al-haq ini dari sejak sebelumnya, yakni dari sejak mereka berpegang teguh dengan al-Injil. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, dan mereka inilah yang mengatakan Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami telah beriman, mengikuti Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami bersama dengan orang-orang yang asyahidin mempersaksikan, yakni bersama dengan umat Muhammad alaihissalatu wassalam, yang lainnya yang mempersaksikan umat-umat terdahulu. Baik. Sebagaimana Allah berfirman, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasul dijadikan saksi untuk semuanya, dan Rasulullah dijadikan saksi, demikian juga umat ini dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian mereka mengatakan, wa malana la nu'minu billah, apa yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Apa? Tidak ada yang menghalangi kami. Semuanya sudah jelas, terang gamblang, bahwa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah kebenaran. Apa? Apa yang menghalangi kami? Tidak ada. Barakallahu fikum. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Baik. Apa yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang kepada kami dari al-haq? Tidak ada yang menghalangi kami. Barakallahu fikum. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin, dan kami sangat berharap bahwa kami dimasukkan oleh Rabb kami bersama dengan orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang taat yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ketika ini mereka lakukan, yakni mengimani rasul-rasul dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian setelah datangnya Rasulullah, mereka pun mengimani Muhammad alaihissalatu wassalam dan mengimani Al-Quran, menjalankannya. Maka kata Allah, fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka dengan apa yang mereka ucapkan ini. Begitu mereka masuk ke dalam Islam, taib, mereka merasa bangga, senang dengan Islam ini. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami balasi dan ganjari mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Taib. Subhanallah. Kebaikan yang mereka lakukan dahulu sebelum Islam dan masuknya dia ke dalam Islam dihitung semua oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Barakallahu fikum. Tetap dihitung oleh Allah sebagai satu kebaikan. Baik. Adapun seandainya mereka tidak mengimani Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai seorang rasul, Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sebanyak apapun yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Maka mereka inilah yang masuk Islam dari kalangan ahlul kitab. Allah mengatakan, fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah membalasi, beri pahala untuk mereka, ganjaran untuk mereka, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wadhalika jazaul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi mereka berada pada tingkatan muhsinin, ihsan. Ini yang beriman, balasan dan pahala untuk mereka. Walladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, ini ahlul kitab dan yang lainnya dari semua agama dan keyakinan yang tidak mengakui Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka dicap kufar mereka, kafir. Barakallahu fikum. Walaupun katanya mereka mengimani nabi-nabi sebelumnya, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kalau mereka tidak mengimani nabi kita, maka mereka dikatakan kufar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Karena pembahasan sebelumnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam. Adapun yang masih tetap bersikuku dengan agama dan keyakinannya, Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Adapun orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak menerimanya, bahkan membantahnya, mengingkarinya. Ulaika ashabul jahim, maka mereka-mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka jahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini kondisi ahlul kitab dan musyrikin. Baik. Siapa yang beriman kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang masih tetap bersikuku dengan agama dan keyakinan yang dahulu dan tidak mau masuk ke dalam Islam ini, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika ashabul jahim, mereka-mereka itulah yang akan menghuni neraka jahim. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita iman, menambahkan takwa, menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا كده تصبح من كبار المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.